Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa lana indal karim ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadruh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, pendengar radio FFI dimanapun Anda berada yang saya muliakan, mari kita sama-sama memanjatkan puja puji syukur wonten ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih diberi hidayah sehingga setelah libur di bulan Ramadan kita buka pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa sesuatu halangan apapun. Kedua kali ini pun moga-moga sanjungan sholawat dan salam senantiasa terlimpah ruahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita, beliau Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada para ahbabillah min awalihim ila akhirihim, khususun hadirati husyada zaman radiyallahu anhu, salam ikraman wa takdiman wa mahabbatan. Semoga Allah mencurahkan kepada beliau-beliau yang kami sebut di atas tadi. Hadirin yang saya muliakan, marilah kita senantiasa mengoreksi diri kita, karena di akhir zaman ini banyak manusia agak menungso tapi gak karo menungsane. Lek wis menungso gak karo menungsane, ini baru peringatan Allah muncul dalam surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qolal insanu malaha, dan seterusnya. Jadi lek wis menungso iku lali karo menungsane, ini Allah akan menurunkan goncangan-goncangan. Nah, di antaranya nggih goncangan ekonomi, goncangan moral, goncangan akhlak manusia itu sendiri. Bahkan goncangan bumi yang disebut gempa bumi ini akan turun di mana-mana. Lah oleh karena itulah kula jenengan sedaya niki kudu senantiasa ngoreksi dengan sedalam-dalamnya. Karena goncangan-goncangan itu mboten nambahi kula jenengan tambah ingat pada Allah, malah lari mencari Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya peringatan itu supaya balik healing, tapi kenyataan umat manusia itu tidak semakin diberi peringatan, dia semakin lari. Dia tidak menemukan Tuhannya di dalam dirinya. Inilah permasalahan yang kanggulo panjenengan harus menyadari. Kok ono menungso kok lali menungsane lah kan ngoten kan. Iki berarti wujude tok sing menungso. Bungkuse tok sing menungso niki. Nek bungkuse ya ganteng ya ayu. Bungkuse mewah sugih. Bungkuse pejabat, bungkuse adalah orang yang dihormati. Tapi nggih maaf hadirin wal hadirat. Yang paling penting itu dalamnya, ini yang paling penting niku. Yang paling penting niki jero ne. Sebab sing jenenge bungkus iku ada batasnya. Kalau jerone iku wis dipundhut, wis mule, bungkuse harus dibuang gitu. Nah, kalau asale teko tanah ya balik nang tanah. Dipendem ono di kuburan niku bungkus. Lah wis dipendem kemewahannya sudah tidak ada lagi. Sing biyen dihormati kali tiang hilang. Ya, yang ada roh di hadapan Allah. Waktu kembali kepada Allah roh kula jenengan iki iso lurus apa malah gentayangan. Lah ini yang tahu kula jenengan sedaya. Roh kula panjenengan waktu dijabut kali Allah sowan di hadapan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Waktu mulai ditinggal karo jasad, jasad sudah rusak, jasad dikembalikan asal tanah kembali kepada tanah. Rohe mulai ono ngersani pun Allah. Iki bingung napa mboten iki tergantung kelanjenan. Ini kenyataan hadirin wal hadirat. Ada kejadian nyata. Ini ada teman saya yang baik menceritakan ada keluarganya yang mati. Gitu ku onok sawah. Budal nang sawah ku dadak sakit. Setelah sakit dadak mati di sawah ni, di kandangan ni mati. Akhirnya geger kampung ni onok wong mati di sawah itu. Akhirnya dibawa pulang, disucikan, dikafani. Badhe dikubur dina niku. Bareng wis dipun suceni, disolati, ditahlili, dadak tangi wong niku. Dadi bangun lagi. Nah, setelah bangun, dia tu cerita. Sampan mang mati opo. Dia cerita, "Masya Allah, aku bingung. Bareng roh dicepen jabut. Tak teluk jasadku wis disembayangi. Tadi ketok. Jasadku ditangisi karo anak-anakku. Bojoku nangis. Koyok aduh tangisi anakku. Seperti anak ayam mencari induknya. Ayam klek, klek." Ini ku tangisannya ahli sing, sing ditinggal mati. Lek nangis. Tadi kok suara. Bareng aku ditangisi, aku tambah bingung. Sebab onok dalan telu kembar kabeh. Jadi rikolo nyawa dijabut niku pengalamane si fulan kalau ketok dalan telu kembar kabeh. Terus aku onok sing ngawal, "Ayo budal cepet cepet. Ayo mulai mulai," ngaten niku. Tak deluk jasadku sudah kaku, terbujur kaku. Aku ati budal deluk bojoku nangis gak tega. Aku ati budal ndelok anakku nangis, aku gak tega. Ati budal ana dalan telu kembar-kembar. Ati milih sing kanan, iya iku kok gak kesasar. Lek dalane aku kesasar dos bundi. Milih sing tengah apa iya iku lek dalan temenan. Lek iki duduk dalanku aku kesasar ya apa? Terjadi bingung niku hadirin. Lho posisi bingung sing kaya ngoten iku tambah ditambahi tangisane anak bojone tambah bingung banget. Terus dibentak-bentak berangkat, berangkat begitu niku. Saking bingunge kaya ngoten gak budal-budal. Tapi nggih itu suatu pelajaran bagi umat manusia. Terus ana swara durung wayahi balekno ngoten. Baru ngono aku dibalekno mule, ya saiki aku urip kaya ngene. Hadirin yang saya muliakan. Jadi roh besok niku lek metu teko ing alam jasad niku bingung. Endi dalan sing lurus iki sing endi? Mulane kula njenengan salat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, panjenengan paringi pituduh, tunjukkanlah jalan yang lurus. Dada ana dalan kembar sing padha kabeh telu. Hanya spekulasi. Di saat itulah kula njenengan terjadi kebingungan. Lah kira-kira kula njenengan besok waktu dipun pundut kali Gusti Allah, roh wis kadung copot ana jasad. Apa meneh jasad wis kadung ajur koyo ngoten niku. Pasti getun hadirin wal hadirat. Elingku biyen dalanku iku kemuliaan. Elingku biyen dalanku iku sing tak goleki mung donya tok. Dadi ana dalan-dalan pira sing sampeyan hadapi niku. Aku biyen ibadah iku mung kepencut karo swarga tok. Lek gak ana swarga, gak ana ganjaran aku gak ibadah. Akhirnya bingung kula njenengan. Wong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wong kabeh besok mesti balik nang Allah. Kok kula panjenengan gak kenal karo Allah? Sing dikenal iku pahala, sing dikenal iku swarga, sing dikenal iku adalah hajinya. Sing dikenal iku adalah ibadahnya. Lah lek ngono di mana Allah? Fa aina Allah? Lah lek ono donya mawon kula panjenengan gak jejeg oleh mlaku roh kula njenengan. Apa besok gak gentayangan waktu ono di alam roh? Lah kenyataan jasad kula njenengan iki salat wis bener. 5 waktu betul. Berjamaah betul, tidak salah. Tapi waktu sholat niku roh jenengan niku madhep teng Gusti Allah, menuju teng Allah napa gentayangan hadirin wal hadirat. Wis iki ukurane wong sholat niku mawon lho niku. Lah lek sik gandeng jasad wis gentayangan gak harus sing dituju. Apa maneh lek wis ditinggal jasad hanya sebatang kara. Roh kula jenengan tidak bisa menghadap kepada Allah, ndak tahu mana jalan menuju Allah. Akhirnya kalau panjang akan gentayangan besok. Terus nolek gak percaya. Kalau ndak ingin merubah saat kita sehat seperti ini, kalau kita tidak merubah saat kita, iya masih ditunggu ambek jasad. Engkau lewis jasate hancur, rati balik wis gak iso, baru getun kula njenengan. Balik akan mawon kula Gusti, jasadmu iku lewis ketabrak perahu tu ajur iku. Baru kula panjang getun saat itu. Jasadmu sudah hancur, jantungnya sudah berhenti. Ora iso balik. Dipaksa kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah ya, alangkah sekali. Ini yang perlu kita perhatikan. Mulane kula panjenengan aja nganti ya, aja nganti menunda-nunda waktu itu hadirin hadirat. Saat ini roh harus diperbaiki. Ojo terpengaruh ambek bungkus kula njenengan. Walaupun kula njenengan ki seorang yang alim, seorang yang loman, seorang yang sudah haji berkali-kali, ojo terpengaruh karo iku hadirin hadirat. Delengen roh lonjenan, karena akan kembali hati mulih roh lonjenan. Ojo bangga karo bungkus, bungkus iku mung nipu hadirin hadirat. Keramat iku bungkus. Roh gak butuh keramat, roh butuh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Roh mboten butuh keramat. Sing butuh keramat iku nafsu hadirin hadirat. Mulane kula njenengan mujadah tirakat supaya keramat. Ini bungkus. Roh tidak butuh apa-apa. Roh hanya butuh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena roh waktu diciptakan, ya, niku hanya kenal Allah dong, betul kenal apa-apa. Akhirnya dibaiat kali Gusti Allah. Alastu bi rabbikum. Hei roh, roh. Roh yang suci. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apakah aku ini bukan Tuhanmu? Jawab ya, napa? Qalu, jawab. Roh. Bala, inggih Gusti, iya. Engkau Tuhanku. Saat itu roh masuk ke media Allah, media Tuhan. Sehingga roh jadi suci niku krono menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Menyatu, meleburkan diri, merasa nol. Kolu bala inggih Gusti. Kula mboten enten napa-napa. Sing kula kenal namung jenengan. Sing kula kenal namung Allah. Sing kula harap namung Allah. Bahkan diriku sendiri tidak ada. Diriku ini bukan milikku ya Allah, tapi diriku adalah milikmu. Diriku yang kaya, diriku yang kuasa, diriku yang memiliki kekuatan, semua bukan milikku, tapi diriku adalah milik Tuhanku, adalah milikmu ya Allah. Qalu bala syahidna, saya menyaksikan. Penyaksian yang tulus inilah roh menjadi suci. Lopo iso kalau jenang nyakseni lekak lebur nol disik di hadapan Allah. Tadi kudu di nol. No. Sing dimaksud nol ni ku nopo. Rasulullah mengatakan mutu qabla anta mutu. Menungso matikan sifat basyariahmu. Matikan sifat kemenungsanmu. Jadi dimatikan itu leburno nang Allah. Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Karena Allah yang menciptakan kamu. Berarti kamu itu unsur, kamu itu diciptakan Allah asal gak ono. Wallahu khalaqakum. Yang menciptakan itu Allah, maka kamu harus kembali kepada Allah Tuhanmu. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu perbuat itu adalah kehendak Allah. Kembalikan kepada asalnya. Mutu, matikan. Mati berarti tidak mampu. Mati tidak bisa apa-apa. Kalau dia kuasa, lakodirun, ora ono kekuasaan bagiku. Kalau dia hidup, lahayun, tidak ada kehidupan bagiku. Karena semua milik Tuhanku. Wis ngono apa durung? Lalek roye durung ngono wis to madhep nang kiblat nganti baduke niki ketinggal nur sing ireng niku. Tetep roye mingu, tetep roye gentayangan nek mboten di ilmu niki kaya ngoten. Lahayun tidak ada kehidupan bagiku. Lakodirun tidak ada kekuatan, kekuasaan bagiku. Lamutakallimun, labasirun, la samiun. Semua tidak ada. Illa billah, melainkan semua miliknya Allah. Lalek wes kue matikan itu mutu kebela anta mutu. Sebelum kamu mati yang sesungguhnya, sebelum rohmu ditinggal jasadmu, saat itu siapa umatku, siaplah kamu untuk mematikan perasaan-perasaan yang goda kamu. Kalau kamu hidup merasa mampu, matikan. Lek wis mati berarti wong mati kan gak rumangsa mampu lho. Berarti matikan, kembalikan. Ini miliknya Tuhanku. Lho carane balik niku langsung nolno ngoten lho. Tenang no, santaikan pikiran. Apa yang ada di beban atas di kepala jangan gunakan, turunkan, kembalikan nol. Dengan napas yang diatur nol, istighraq. Ngoten niku. Pelan, teng tenggelam. Istighraq artinya tenggelam, tenggelam, tenggelam. Ketenggelam kemana? Ke samudra tauhidnya Gusti Allah. Maka jangan ditunda hadirin. Mulai detik ini roh harus bersih. Roh ora butuh keramat. Roh gak butuh keramat. Roh tidak butuh kemuliaan. Apalagi roh butuh pabrik, butuh mobil, tidak. Roh hanya butuh alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Butuhe mung Gusti Allah titik. Paham nggih? Roh itu butuhnya mek niku tok. Tapi karena digandeng jasad, jasadnya butuh semua. Tapi roh ojo terpengaruh. Silakan Anda kaya. Silakan Anda punya kerajaan. Tirulah Nabi Sulaiman. Tapi rohnya Nabi Sulaiman semakin diberi. Ma ro'aitu bihi syai'an illa ro'aitu fihi robban. Tidaklah aku melihat dikala aku kaya, dikala aku memiliki kerajaan, illa ro'aitu fihi robban, melainkan aku melihat di dalamnya adalah Allah. Iki tutu opo-opo. Akhirnya cukul di jeruni ati kesadaran haza min fadli robbi. Iki semua adalah fadlnya Allah. Itu bukan saya cari. Yang saya cari kalau rohku lepas dari jasad hanya satu. La ilaha illallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ditunda. Kalau hadirin hari ini bangga dengan mobilnya, lepaskan roh, jangan terikat dengan kekayaan. Kalau jenengan ini terikat dengan penderitaan, roh jangan diikat dengan penderitaan. Itu mengujian. Semua tinggalkan. Roh harus tenang, harus mutmainnah, tenang, tenang, tenang di dalam jiwa untuk sowan, karena roh sing dicari hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, ada dawuh di Al-Hikam ini, la tatarakkab furuhul aghyar fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muki muka fihi. Mulane kula jane dielingno karo Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Maksude apa? La tatarakkab furuhul aghyari fa inna zalika yaqta'uka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muki muka fihi. Niki maksude ngeten. Ini menungso, ini cara bebas itu langit. Kue iki ate mulai, dunia iki ate kue tinggal. Kue ojo nganti terpengaruh dengan dunia. Wes to cinta ono luar biasa duniamu, pasti kamu tinggal. Nalek kue ninggal dunia, jasadmu kue tinggal, kue ate mulai marang Gusti Allah. Maka cepat sucikan, sucikan, jangan ditunda, jangan malah kau kotori rohmu itu. Engko kowe mulai kesasar, engko kowe lek nganti kotori. Dalem wis kono ya apa? La tatarakkab. Ojo nunda-nunda wis, maksudnya ngoten. Ojo kau tangguhkan. Lek kowe iku kepin berseni jiwa, berseni hati, mujadah, ojo ditinggal. Ojo kowe pertimbangkan kok ngene kok ngono, telat Israel teko getun kula njenengan. Lah semujada ya mujada gitu lho. Ojo mung gawe pelajaran tok. Gawe hanya sebagai perbandingan, kok kowe getun kok kowe nanti. Kalau ingin berbuat yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat sing manfaat, berbuat yang benar-benar diridhoi Allah, ojo ditunda-tunda. Jangan kau tunda-tunda, jangan kau tangguhkan. Paham nggih? Sebab lek kula panjang menangguhkan, ya maaf. Kula jalan ki aneh, lek urusan donya gak pernah kita menangguhkan, cepet ndang oleh. Lek urusan nafsu, cepet harus hasil. Tapi mengapa kalau urusan kepada Allah kok ditunda-tunda, hadirin-hadirat? Yani, yang punya uang banyak jangan ditunda-tunda, daftar haji kono. Kok les kowe ketekan Israel, ketun kowe iku, jangan ditunda-tunda. Kalau sholat, ya sholat, jangan ditunda-tunda. Jangan malah ada orang ngamalkan wakil dia akhirnya gak berani sholat, gak gelem sholat. Ini jangan seperti itu. Jangan, harus sholat, lima waktu dijaga. Syariatnya dijogo. Karena syariat hubungan karo bungkus. Jangan tinggalkan. Adab toto kromo jogon, ojo ditunda-tunda. Sopan nang sepodo-podo, jangan kau hitung-hitung. Moso aku sopan karo pembantuku. Jangan begitu, hadirin wal hadirat. Kalau kita menghitung-hitung, iki pembantuku moso tak sopani. Dadi iblis mawon rumong suapi, lek ngoten hadirin wal hadirat. Sebab iblis itu ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada lainnya. Saya lebih baik daripada Adam. Lha kula panjenengan nimbang-nimbang ati ngurmati wong, nimbang-nimbang ati amal, pitung-pitung, ya ini jangan kau tangguhkan. Jangan, cepat lakukan. Salatnya cepat lakukan. Jangan tunda-tunda. Kalau sudah dengar azan budha lo, jamaah, indahnya pengamal waqidiyah apabila seperti itu. Orang itu yang didelok jobone, seapi-api selawat waqidiyah, seapi-api bimbingan yang ada di dalamnya. Lek jobone tidak baik, uang itu yang didelok jobone, hadirin. Tolong kasihanilah beliau mu'alif radhiyallahu. Jangan kita rusak dengan lahir kita yang kurang bagus. Jangan nunggu lek nganggur. Engkau lek nganggur ayo ono kesempatan saya tak berbuat baik. Engkau ae lek wis tuwa. Iki sik enom wis akeh penggawean. Jangan ya saat ini. Umur kita tidak tahu. Ya maaf. Maaf kadang-kadang yang ibu-ibu isik rewang. Isik nyusuni kok lek wis nyape ae. Ini jangan begitu. Kita harus terus-terus fafiru ila Allah. Lari-lari kembali, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gimana hadirin wal hadirat? Kita jangan menganggap saya mati kurang 40 tahun, 50 tahun. Rumongso, nanti itu saya harus mati. Nanti itu aku harus mati. Jadi baik kalau begitu. Karena kita tulul amal kok po. Angen-angen itu. Tapi kan aneh. Lek urusan dunia kok ya begitu ya kita ini. Lek urusan dunia kok ya gak ono telat ya. Kok ditunda-tunda gak wani. Harus sekarang. Harus sekarang. Padahal urusan itu hasil gak hasil tetap ditinggal itu nanti. Ayo gak percaya tumpuk dunia. Masukkan deposito. Jadilah Anda seorang miliuner. Mati tidak dibawa. Rumah api ono. Tapi kalau gak cepat-cepat kita kembali pada Allah. Rumahmu akan kau tinggal. Jadi rebutan anak-anak kita. Apalagi anak yang serakah. Rumah bagaikan tulang jadi rebutan anjing-anjing yang siap yang akan menghancurkan kita di akhirat. Ini hadirin yang saya muliakan. Ya harus berjalan lancar ini. Jangan ditunda-tunda ini hadirin-hadirin. Kalau kita menunda-nunda amal ya. Ya ini orang yang kumprung itu, nafsu ini kumprung itu. Jadi la tatarokob furuhul aghyar. Jadi jangan kau tunda-tunda itu. Lakukan. Sebab kalau kau tunda-tunda nanti sudah dijabut waktunya oleh Allah. Kesempatannya wis gak dikai. Baru kelonjenan ketun ini hadirat-hadirat. Ini. Jadi jangan kau tunda-tunda seperti itu. Ya mari sekarang juga. Ya kalau memang ingin mujadah jangan ditunda engkau ae. Bahkan bengi. Jangan itu jangan ditunda. Nanti seawan kita tidak tahu ada benda umur kita. Kalau hati kita sudah dapat ilham, hari ini mujadah lunggu walaupun hanya sesaat. Hormatono pemberian Allah yang ada di dalam hati. Dalam keadaan sibuk gimana? Menengo walaupun hanya satu detik ingat pada Allah. Nol sakolo ingat. Mestinya begitu. Tapi kita kan tidak tahu. Menunda-nunda waktu, menunda-nunda kesempatan, menunda-nunda yang lain. Dan jadi kita ini tidak tahu kalau ditelikung oleh musuh yang ada di dalam diri kita. Melainkan pengajian yang lalu dikatakan akda atu wika nafsukal lati baina jambaika. Ingatlah. Jadi a'da aduka, musuhmu yang paling berat. Jadi musuh yang paling berat itu adalah nafsukal lati baina jambaika. Nafsuka, dirimu dewi. Itu kok bisa berat gimana? Begini hadirin. Saat manusia itu seurep ono ing roh, itu dia tidak merasa ada. Setelah dia nol, merasa tidak ada kekuatan, tidak ada kehidupan, dia hanya merasa Allah yang ada. Jadi masuk ke dalam lingkup innani anallahu. Sesungguhnya akulah Allah. Jadi ada aku al-haq titik ini. Dunia saisine juaget kabeh ku ra ono. Sing ono aku al-haq. Ayat 14 surat Thoha. Innani anallahu. Dikuatkan lagi. La ilaha illa ana. Orang-orang pangeran kecuali aku. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Karena dunia semuanya tidak ada. Yang ada aku. Jadi akunya Allah. Lah roh menungso masuk ke situ. Masuk ke dalam innani anallahu. Onok jeruni kono. Mulanya saat Allah dawuh. Wa kulna lil malaikatis judu. Li adama fasa jatuh. Jadi wakulna lil malaikatis judu li adama. Saat roh kula jenengan Adam ono ing jerone ana al-haq. Kalau lagi inani anallahu. Allah dawuh marang malaikat. Hei para malaikat ikil makhlukku Adam. Waktu itu posisinya ono di jerone aku. Aku al-haq. Innani anallahu. Karena saat itu roh-roh kula panjang itu tidak memiliki perasaan mampu. Gak duwe perasaan apa-apa. Hanya nol. Perasaannya diturunkan nol. Tidak ada apa-apanya. Fasa jatuh malaikat podo sujud. Ngapain malaikat sujud pada Adam? Wong Nabi Adam roh-roh saat itu durung ibadah. Sedangkan malaikat wis atusan ewu tahun. Bahkan jutaan tahun wis sujud ono ngersani pun Allah. Kok dirubah kongkon sujud nang roh atau Nabi Adam kok gelem? Apa kemuliaan nih? Kemuliaannya saat itu Nabi Adam roh-roh yang diciptakan Allah itu ada di dalamnya akunya Allah. Sehingga malaikat sujud bukan karena rohnya tapi karena akunya Allah. Innani anallahu. Malaikat podo sungkan, malaikat podo tunduk, malaikat podo sujud karena unsur Adam kalau ada di dalamnya. Ini bisa dipahami nggih. Lah poro wali-wali, poro ambiya, wal mursalin itu rohnya ya di situ. Dia keluar dari pengaruhnya dunia. Dia keluar dari pengaruhnya sifat-sifat menungso. Dia ada di dalamnya. Mengbungkusnya tok menungso, tapi jiwanya tetap jiwa yang suci. Makanya walaupun dikecam, dia tidak pernah membalas. Karena dia suci. Lah kula njenengan kalau dikecam gimana? Dia bergelimang dengan dunia, bergelimang dengan kemuliaan, tapi roh tidak butuh. Dia hanya indah bersama sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mung syarat dadi khalifah sugih ya dipun mung sugini. Dadi khalifah kudu pangkat ya dipun mung pangkate jabatane, tapi roh lepas daripada itu. Nol kembali pada Allah. Dadi elek-elek kula jenengan iki roh itu disujudi malaikat piye tapi duduk sing koyo ngeten iki. Mulane waktu kula panjang andekan roh iku sik tetep fitrah isih anak al-haq iku ana di jero ning mriku roh jenengan. metune teko alam jasad, metune teko bungkus, sakala metu malaikat jejer terus ngantar kembali roh panjenengan sing asale didekek di swarga diantar karo malaikat ditempatkan di Illiyin. Di kitab niku wailul lil mutaffifin ngaten niku ngaten Illiyin. Dadi aku nyawa. Lho setelah Gusti Allah roh mlebu nang aku anal al-haq dawuh di Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menungso kowe tak dadekno jin tak ciptakno, menungso tak ciptakno mung ngawula marang aku. Oleh ngawula wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku ora perintah apa-apa. Uripmu ana donya iki kudu ngawula marang aku. Wa ma umiru illa liya'budullaha, kejaba kowe iku ngawula marang aku, Allah. Ngawula marang Allah. Mukhlishin murni gak kecampuran, sing gak kecampuran iku rohe. Gak terkontaminasi dengan kehidupan. Sugi silakan. Duit ake silakan, tapi roh butuh ni menggusti Allah. Roh gak butuh duit, roh gak butuh kemuliaan, roh hanya butuh Tuhan Allah. Siji wakire ono dawu ikulah roh butuh Allah sehingga ngelakoni perintah muncul lillah. Roh butuh Allah karena tidak merasa apa-apa, akhirnya muncul ilmu billah. Ngerti gak ya? Buareng ngono diuji kali Gusti Allah. Aqda aduwika nafsuka lati baina jambaika. Musuhmu sing paling berat adalah dirimu sendiri. Wakhiri muncul dengan keadaan aku. Rohi tercancang terikat dengan kebutuhan. Akhiri muncul aku. Aku ni hamba. Sing siji mang aku ni Allah sing sejati mutlak. Dadak nik ini diciptakno aku. Akhirnya aku ni kawulo, iki dunyoku, iki kekuasaanku, iki milikku. Bareng Gusti Allah sembahan aku, sing jarene aku yo sembahan. Sing iling nang Allah dadine lillah dan bila, sing delok aku sing ono di mungsu di jone awake gak lillah bila tapi lil aku bin aku, sing disebut li nafsi bin nafsi. Akhirnya ngawulo bingung iki lillah bila apa li nafsi bin nafsi. Ketoke bungkuse ngadep nang kiblat, ketoke bungkuse haji, ketoke bungkuse maca Al-Qur'an, ketoke bungkuse mujahadah bareng dibuka tujuane mung aku wis haji, aku wis mujahadah, aku saiki api. Lho aku inilah musuh terberat bagi manusia karena menyekutukan Allah dengan innani anallahu la ilaha illa ana. Mulane musuh paling berat adalah aku sing ana njerone awak kula sampean dhewe. Ayo jenengan koreksi. Aku kan jauh disembah. Tapi sing bener akunya Allah. Karena Allah yang menciptakan diperintah nyembah. Tapi aku sing palsu ini jauh disembah. Ditutno keinginan ini. Mulanya kalau panjang nasi urip di ke alam aku. Alam anak aku ini. Ya aku kulo. Aku ini awak ini. Wiku lek diemong terus saya. Aku ini dadi anak ini. Dadi anania. Kira-kira ngerti deh. Lalek lo panjang durung metu teko alam aku ni menungso. Dek mriku nu iblis niku dikai kekuasaan karo Allah. As-Sod 82. Fabi izzatika la uyannahum ajmain. Gusti dengan izin panjenengan. Fabi izzatika kelawan keagungan jenengan. Anak menungso badhe kula sasaraken diijini karo Gusti Allah. Yo sasarno menungso kabeh sasarno. On sing ono jeruni aku. Sasar lo. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kejaba hamba panjenengan sing murni masuk ke dalam agungnya Allah. Mbo paham mboten niku lek gak paham tanya oh, ae wis. Jadi wonge sing masuk lebur ke agungnya Allah berarti bila utawa lila lebur rumangsa ndak apa-apa, aku ora iso nggodho niki jare iblis. Tapi lek ono alam aku, alam beta, alam manusiawi, alam basyariah, tak encepi jutaan bendera-benderaku. Tak tanduri genderoku. Dari ini iblis, genderoku adalah ono tulisani ana. Jadi bendera iblis itu ono tulisani ana, lek genderane Allah, sintigawa kali Rasulullah dan bayai, bendera ini fawfiru ilawah, larilah kembali kepada Allah. Lek sing bendera ini iblis ana. Ana iku artine aku. Lek kowe nggodho menungsa ya apa iblis? Diabadikan wonten surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Kula dang teko ngarep, kula encepi gendera aku. Lek gak nek teko ngarep teko mburi tak encepi bendera aku, baik itu samping kanan samping kiri. Lek wis ngono menungso ora iso syukur nang Allah, sing didelok mung akune, dudu akunya Allah anak al-haq, tapi adalah akunya manusia yang mengaku-ngaku. Lho jenengan mujadah ngeten niki, bareng mujadah longgong rungokno sing ngaji kaya kula langsung dicepi karo genderone iblis. Jelas ana di jero ati. Krana wong alim ditutupi, alhamdulillah. Ngaji kula wau saged sukses. Niki kasedaya Gusti Allah, kula niki bodho, lek kula ngoten mboten enten napa-napane, sedaya niku Gusti Allah. Iku bungkus. Bukaan alhamdulillah kula wau. Bukaan kalimat sedaya Allah delengen jerone lale sik ana akune. Lale sik ana akune ku padha karo kula panjenengan, iya Allah subhanallah. Penipu berkedok ilmu. Lek dibuka, alhamdulillah sedaya niki Gusti Allah kula saged ngeten. Saiki alhamdulillah bukaan sedaya saged ngeten niku kula nawu dibuka panjenengan delok. Lebur nol apa sik ana akune. Lek sik ana akune ana rasa iso ana rasa yaitu goroh niku. Iku lho wong syirik khofi, menyekutukan Allah dengan akunya, cuma ditutupi dengan kalimat-kalimat yang suci. Alhamdulillah, kabeh Gusti Allah, kula bodho, mboten saged napa-napa, tapi jerone lek dibuka isi pancet ana. Cepet bersihkan, jangan kau tunda-tunda itu lho. Bersihkan, bersihkan itu. Besok niku lek wis ditinggal karo jasad roh asline kula njaluk. Sing ati lunga kaji nggih ngono. Baudal dicepi gendera aku. Gendera aku gowo nang Mekah. Kibarno nikono. Lek wis muli cerita kula pun saged nglaksanakaken haji. Kula haji ping pindho. Kula wis iso ngambung Hajar Aswad. Lho aku. Ini awas sing garai kula panjenengan gak kembali kepada fafiru ilawo. Aku ni Gusti Allah. Kula njenengan ngono apa mboten? Ate nyambut gawe ngono cepi gendera aku bareng wis sukses alhamdulillah. Alhamdulillah ya apik. Tapi jero niku aku iso sukses lho aku ning lho. Lali lek ana di alam arwah alas tu birobikum qalu bala syahidna nyadari gak ana apa-apa sing ana Allah, kono kene sing ana aku kan aneh niki. Ya hadirin. Gini ki musuh lho jenengan. Kapan ini dan dihancurkan itu kapan hadirin? Alatnya sono. Kulo pun gak ada alat. Bagus. Bareng alat sampean maca iku bukaan. Isi ono aku nih apa durung? Lek wis ilang terus no. Lali isi ono aku nih perasaan aku. Ndang ganti yo. Mumpung durung mati. Jaga no mung siji roh butuh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bisa dipahami loh hadirin. Hadirin. Ini harus hati-hati. Ya kembali tak sih pada pengajian. La tatarakub furuhul aghyar. Tadi ya, jadi jangan ditunda-tunda. Kamu jangan menunda-nunda. Engko krungu ngomong ngene ana wong ngomong ini bingung ya terus pundi iki kadine adat. Enten mriki ndingklung ana njaba ana wong sing serbuanan ngomong ini begini kok berubah. Loh keyakinan kita kok tipis temen hadirin adat. Roh itu hanya butuh Allah sudah cukup. Makanya akal pikiran ini jangan sampai mempengaruhi roh kula njenengan. Ini ya itu tadi mengapa manusia harus mujadah? Ya karena ini kok memakai selawat mujadah? Ya Kanjeng Nabi dawuh, ya ilmu ini dibungkus karo selawat. Nanti wakil dia ini bungkus selawat, wakil dia namanya. Tapi di zaman ulama-ulama dulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ilmu ini dibungkus karo zikrullah. Ono sing disebut dirikis dengan zikir latifatul kolbi, disebut zikir latawif. Iki lek ulama-ulama biyen bungkus ilmu niki dengan zikir. Ono sing disebut zikir nafi isbat. Zikir la ilaha illallah niku bungkusi, kabeh bungkus. Lah ing akhir zaman niki Gusti Allah nurunaken teng Rama Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf radhiyallahu anhu. Niki nasab dari Rasulullah niku ke-32 niku nek ngarepe gedung niku wonten silsilah ini. Mbah Yai Majid. Ya ini. Niki enten di ngarep jenengan niku belakang itu ada nasab Mbah niku ke-32. Niku dipun paringi ilmu niki cuma dikemas dengan selawat. Selawat sing digawe. Lek ulama-ulama pian dengan zikir. Lho apian la ilaha illallah to mboten urusan api-apian. Saiki urusan ya apa carane kula panjang madhep. Semua baik. Lho apa cara kula jenengan iki kok dibungkus selawat ilmu niki? Niki ana kemudahan yang sangat diberikan oleh Allah kepada umat di akhir zaman. Sebab Rasulullah dawuh, "Uridat a'malu ummati." Ditunjukkan kepadaku amal-amal umatku. Jadi amali umatnya Kanjeng Nabi ini ditutupkan anaknya. Ini loh kekasihku Muhammad. Ini loh amali umatmu. Delengen. Uridot akmalu umati. Fawajatu minha. Bareng aku ditutupkan amali umat-umatku kabeh. Tak temokno ing amal-amal umatku. Minha saking amali umatku. Al-makbulu wal-mardudu. Tak delok yo ono sing diterima, yo akeh sing ditolak. Syarat lek diterima ikhlas tenanan. Coro aku gak mengo nang aku ni Allah, gak rumongso aku, akhirnya dadi diterima. Lek nganti ono perasaan aku iso amal, aku wis apik, aku wis bagus, dadak bangga, busek tertolak 70 tahun amal. Lho dadak panjane amal puluhan tahun, dadak ndik jero niati dibongkar, dibuka ono rumangsa, aku bangga, aku wis duwe ilmu wahidiyah, aku wis ngetrapno lila-bila, merasa bangga. Innal ujbu la yuhbitu amala sabe inasana, sak temene banggamu ndik jero niati sing kowe tutupi dengan ayat-ayat Al-Qur'an, sing kowe tutupi dengan tawaduk, sing kowe tutupi dengan kepuraan kepura-puraan bareng dibuka kok ono bangga, itu menghapus amal 70 tahun. Akruh al-maqbulu wal maradudu, amali umatku yo ono sing diterima, yo akeh sing ditolak. Terus dos pundi ya Rasul? Illa sholata alaya. Kejobo selawat marang ingsun. Selawat marang aku. Kuwabeh diterima kali Gusti Allah. Lho niki lho keuntungane bimbingan lila bila. Bimbingan rohani niki. Ing akhir zaman dibungkus karo selawat. Khusuk gak khusuk. Krono Rasulullah sebagai guru rohani. Akhirnya sampai krono diterima. Sing diterima krono selawat. Ini pake dia. Hadirin wal hadirin geniku. Malah jangan ditunda-tunda. Nanti kancane engko wis tekan gen kula panjenengan turun tekan gen. Kembali bendera iblis. Bendera iblis niku apa? Aku. Sing kuat dincepi perasaan aku. Akhirnya dengan kuat merasa alhamdulillah kula sakniki diparingi sehat, diparingi kuat. Bukan alhamdulillah. Kan rumangsa aku sehat, aku kuat. Lho aku mu lho gak ono. Sing ono iku akune Gusti Allah. Niki gendero setan tok apa mboten niki kadir-kadir sing ana kene iki. Terutama kula niki. Niki monggo jangan-jangan kula panjenengan kok getun-getun hadirin. Lele wis bungkus iki rusak mati roh ucul gentayangan-gentayangan nek gak kenal ya. Sebabnya harus masuk ke dalam aku. Akunya Allah, innani anallahu. Dudu akumu, akumu mati wis gak iso apa-apa, gak iso rumangsa aku wis. Tapi membawa dampak paling berat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan. Ini mari kita sungguh-sungguh bermujadah. Tadi latihan mujadah nol-nol disik. Napas dijogo, disanteno, pikiran-pikiran sing gendero-gendero ini setan ini rubuno disik. Ya, wis gak iso apa-apa. Masih aku mujadah, gak ruwe apa jare. Ikuti saja terus. Ikuti, jangan dilawan, jangan ditentang. Wis apa jare. Baru mujadah, Al-Fatihah, Al-Fatihah, dan iman mujadah. Tapi syaratnya nol-nol. Ini memuncak nang akal, duno mana. Di duno. Sampai merasa nol, merasa tidak apa-apa. Niki latihan, ini cara wakidian niku wonten di ana di istigrok, niku wonten di istigrok. Jadi, lu saya ini sudah menduduki makom ini. Iki makom rohani apa sih makom akal? Kan ngoten tok mawon. Contoh, kula wis mujadah pun istigrok, lha istigroke sing ana di aku apa istigrok sing nol kan ngoten niku. Mujadah isih ana di aku apa mujadah nol? Ngoten niku padha mawon. Kelenjan mujadah ndek ndi iki? Wis nol merasa gak iso apa-apa, wis nol dengan merasa nol di hadapan Allah apa mujadah sik ono di alam akal-akal alam basyariah utawa alam agune menungso tadi. Lha lek ono kono mujadah salat pisan istighraq pisan, haji pisan nek sik ono alam kono sik dincepi genderone iblis, sebab gendero-gendero iblis, gendero aku kaya iwo menang kali awan di alam niku. Mulane metuwo, ukhruj min sifatikal basyariah, keluar kamu dari alam itu, kembali kepada fafiru ilallah. Kita terpengaruh ndak? Iso titik dincepi karo iblis, aku iso, ngaten niku. Nyambut gawe ketok sukses dincepi jebret bendera aku sukses walaupun tutupi alhamdulillah kula syukur teng Gusti Allah sedaya niki Allah sing maringi sukses tapi bukaan lek sik ana aku ne berarti bahaya musuh itu lenjenak ya apa iki posisi di situ toh ya cepat mujadah ndak ada ditawar-tawar sudah la tatarakob furuhul aghyar cepet ojo ate di tanggulkan sudah bila perlu ya saat mendengar ini langsung turunkan sudah jiwa kita hidup hanya sebentar lagi kok tapi sayang bal tu sirunal hayatad dunya bahkan manusia sing diuber-uber mung barang sing semu wal akhiratu khairu wa abqa dan padahal kita pulang tuh sing kekal akhirat tuh kekal. Tapi menungso saya keluarga saya mungkin jenengan kok yo kesana nggih. Kok kesana ini kan aneh ini hadir. Jenengan ngaji ado-ado budal diembung dicepi gendero aku niku. Mungkin mulai aku siso ngaji nang Pak. Ini di gedung ini. Hasilnya ngene kok perasaane aku wis ngene lho rumangsa aku. Maka jangan cerita lek durung selebur nol itu. Kalau sudah nol ceritakan, saya ngaji di gedung ini hasilnya gini, enggak apa-apa, masih punya aku, tapi sudah nol. Bukan akunya diri tapi merasa. Memang baligu ani. Walau ayah itu harus merasa itu, tapi saat roh enggak boleh, harus nol. Hadirin yang saya muliakan, mari alangkah kita ini bertanggung jawabnya di hadapan masyarakat. 207.000 bangsa Indonesia melaksanakan haji. Kalau tidak dapat ilmu niki dos bunti hadirin. Budal dicepi aku mulai haji bangga nih. Tanggung jawab kula jenengan nih hadirin. Jangan enak-enak yang tahu ilmunya nih tanggung jawab. Le podo-podo nanggung mari ayo bareng kan. Tolong bantu kami, bantu untuk berjuang. Bantu hilangkan hati-hati yang jahat. Jangan bungkus hati jahat itu dengan mujadahmu. Jangan bungkus hati kotor kita dengan keadaan ibadah kita. Engkau lewis dibuka wahusila mafis sudur. Dibuka hati kulo panjang karo Gusti. Loh, tiba isin jerone bungkusnya mujadah. Jerone itu kok kotor hadirin-hadirin. Kok jahat orang itu? Bungkusnya mujahat dan dingkluk nangis. Bungkusnya nyekel tasbeh. Bungkusnya kopi putih. Tapi jerone jahat itu. Katanya. Wah usila mafis sudur. Besok dibuka karo Gusti Allah ati kula panjenengan. Kok tibake mung apike tok njobae tok. Jerone kok masih begitu hadir-hadir. Jangan pura-pura, hentikan munafik itu. Hentikan kepuraan itu, terutama saya. Kalau memang suci ya cinta dengan semuanya. Kalau memang suci hatinya mesti husnudzon kepada yang lain. Nah kita nyongkoan elek pada orang lain. Lelek atine suci mesti mboten tego karo sepodo-podo hadirin hadiro. Aku lo jenan somane karo wong liya karo wong tuane aja tego hadirin hadiro. Jangan kau jadi penipu yang bersembunyi di ayat-ayat ilahi. Jangan kita jadi penipu di dalam mujahadah hadirin hadiro. Ayo diresiki bareng, jangan ditunda-tunda. Golek mati bungkusnya dipendem ketok kulo jenan penipu-penipu ulung di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mari, mari hadirin hadirin. Kita akan pulang, pasti akan pulang. Pulang ke haribana Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin waktu kita pulang, kembali kepada Allah. Di antara kita, untuk si kancrit harus berpisah hadirin. Padahal biyen budal ngaji bareng. Mujahadah bareng. Tapi bareng wis mulai ditinggal apa mung bungkuse sing apik sing mujatan jerone bosok hadir-hadir. Sudah bayangkan sing ketinggalan iku kula awake dhewe-dhewe. Ya Rasul, sedaya sae katon kula sing dereng apik hadir-hadir. Mengapa kita tidak mau menangis kalau kita tahu dosa kita? Apa ngenteni nangis di akhirat? Mengapa kita takut dikecam oleh orang-orang kalau kita nangis? Kalau kita lila bila ndak ono wedi, walaupun dianggap pamer, dianggap jelek, terus berjalan menuju Allah. Biar Allah yang mengadili siapapun. Jangan nabrak bemper hadirin hadirat. Ojo nganti nabrak bemper. Ya ini kalau kita nabrak bemper seudon. Ya maaf hadirin hadirat. Jadi apa kita nanti ini? Ayo jadi wong ojo tegoan. Ini nanti 207 jamaah haji berangkat ke tanah suci. Padahal mungkin kita saya jenengan belum menyampaikan ilmu ini kepada beliau-beliaunya. Wis telat wis kadung budal kula jenengan gak wani nyampaikan. Sehingga mulai haji tambah akune gede hadir-hadir. Siapa yang salah seperti ini hadir-hadir? Bukan orang lain saya hadir-hadir. Besok saya diminta tanggungan jawab saya ini hadir. Bantu kami. Bantu kalau sudah ada zaman, bantu Mbah Yai Rodanhu untuk menyebarkan ilmu ini. Jangan manja-manja sebagai pengamal waqidiyah. Tanamkan nol itu sendiri. Jangan bangga dengan mujadahmu. Jangan bangga dengan air matamu. Jangan-jangan air mata buaya kan hadir. Harus nol, semuanya nol, tidak ada apa-apa. Ojo diaku hadir-hadir. Mulan besok leno alam maksar hadir. Dalek kulo panjang dirubung karo umat masyarakat. Kowe bian sing ro elmune, kowe menengae. Ndongakno yo ora. Saiki aku nuntut nang awakmu ya, kalau satu orang, dua orang, kalau jutaan manusia gimana kita ini? Ya sudahlah, mari kita prihatin, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya jamaah haji ini diberi oleh Allah ilmu yang seperti itu tadi, diterima semua hajinya, dibersihkan hatinya, disucikan rohnya, ditanami kesadaran yang tinggi. Khususnya jamaah haji ini semua diterima, dan umat masyarakat khususnya diberi oleh Allah kesadaran, terus berjuang. Radio tingkatkan, jangan takut kecaman. Sebentar lagi kita mati ya. Oh coba dikecaman. Jangan takut dihina. Sebentar lagi kita mati hadirin. Kita akan ketemu pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan dijemput Rasulullah oleh tepat hadirin hadirin. Dijemput kalau sudah ada zaman. Tapi lek sing nipu kula panjenengan sing jemput iblis karo setan kula hadirin. Dah kita tergolong sing ndi hadirin. Nggih monggo kita mujadah sekedar kita doakan. Kita berdoa untuk umat masyarakat. Umat masyarakat, umat manusia semua. Tidak ada lawan. Tidak ada musuh. Yang ada saudara hadirin. Walaupun kalian dinyek, itu bukan musuh, itu saudaramu. Walaupun kalian dihina, itu saudaramu yang harus kita cintai. Hadir-hadir. Ya mari, mari kita rubah roh kita dari kebencian menjadi kasih sayang. Hadir-hadir. Toh sebentar lagi kita mati. Hadir-hadir. Mari sing beten apal ya Sayyidiya Rasulullah. Ya Sayyidiya Rasul sampai akhir Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ingat hadirin ya, setiap panjang melakukan umpopo, iblis langsung ngecepno gendero aku. Sedang dicebol nggih. Aku wis mujadah, aku wis sabe, aku wis salat. Aku iku dicebol genti. Innani anallahu itu aja sudah. Sudah jangan aku. Kalau lahir boleh, aku ini milikku, ini rumahku, tapi hati jangan. Saya pandai karena ngaji, aku ustati, ya tidak apa-apa. Tapi hati jangan, roh jangan dicampuri seperti itu. Ya monggo hadirin, mari tingkatkan mujadah, jangan ditinggal, jangan ragu. Kancane wis tutuk nggen kula pancen sing mandeg kok ya. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad. Ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Mujadah ini ditujukan kepada keluarga Bapak Mukhlis dan segala usahanya, dan kepada Bapak almarhum Bapak Supono, yaitu bapaknya Mas Safiul dan bapaknya Mas Yusuf. Ini sedekah untuk pengajian ini, semoga Allah menerima, diridhoi oleh Allah Subhanahu. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an turikana fi lujjati bahril wahda hatta la naru wa la nasma'a wa la najita wa la nuhisa wa la nadakharuka wa la naskuna illa biha wa tarzukona ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'akhata bilmuka wa sawbih birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, masalah tangis ini sangat dipentingkan dalam agama. Masalah air mata ini sangat diutamakan. Maka jangan sampai kalau panjang masalah tangis gara-gara orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kalau panjang malah ragu terus terus. Sampai Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, ubku, menungso nangiso kowe. Kowe ati balik nang awor, romo sik amburadul ini. Romo sik gentayangan kowe kok malah gak nangis, ya ayuhan nas, ubku. Nangiso kowe. Fa illam tabku, nganti kowe ora iso nangis. Fatabakau, usahano, golek penuntun sing iso nangis, sing iso dadekno kowe atimu gembuk iso nangis. Ini Rasulullah hadirin. Ubeku nangiso kowe, nangiso. Rolek roe, gentayangan gak iso madhep, gak tau nangis. Malah kowe ngecam wong nangis. Jangan diteruskan. Kualat kowe engko lek terusno. Fa ilam tabeku lek nganti kowe ora iso nangis, ikhtiaro fatabaqau. Ikhtiaro nangis. Jangan takut, sing penting lillah billah masuk ke dalam aku. Innani anallahu yang dimaksud tadi. Nggih monggo hadirin. Ya syafial khulki salatu wassalam. Alaika nurul khulki hadiyal anam. Wa aslahu ruha patri. Fakudulam tuha batawar bini. Walaisali ya sayyidi siwaka. Wa indaruta kuntu syaksun halika. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini bi iznillah. Wandur ilayya sayyidi binan. Musilati lil hadratil ala. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini bi iznillah. Wandur ilayya sayyidi. Musilati lil hadratil ala. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini bi iznillah. Wandur ilayya sayyidi binat. Musilati lil hadratil ala. Al-Fatihah. Gih pekaten sing kalau aturaken kepanggih dua minggu yang akan datang. Segala kekurangan kula nyuwun agunge pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghosada zaman an-nadra wal baraka wal karoma wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.